Seperti rencana, separuh melengkapi, tertulis sempurna aku kenali jejak dan tanda alur cerita berbaris. Menghantui bertanya dan mencari apa yang tak pernah hilang yang terbaca ku ikuti jejak tanpa henti. Jauh terbawa ke dalam kisah.